dan kulihat dunia telah ku terima anugerah cintanya. Pernah aku menyesali yang ku punya, tapi ku sadari ada lubang dalam hati. Ku cari sesuatu yang mampu mengisi lubang ini. Ku menanti jawaban apa yang dikatakan oleh hati. Apakah itu kamu? Apakah itu dia? Selama ini ku cari tanpa henti. Apakah itu cinta yang mampu melengkapi lubang di dalam hati? Ku mengira hanya dia lah obatnya, tapi ku sadari itu yang ku cari. Ku teruskan perjalanan panjang yang begitu melelahkan, dan ku yakin kota ini cari tanpa henti. Apakah itu cinta? Apakah itu cinta yang mampu melengkapi lubang di dalam hati?